dino kandolane ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati among ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dodeno kandolane ati tekane nyulayani dodeno jane aku tresno lilakno aku lungo ati ra kuat nandang rasa rasa keronto-ronto cintamu sudah enggak beneran aku cuma buat mainan dodeno jane aku tresno lilakno aku lungo tresno iki tutu mong dolanan kabe mau amarga kahanan sing tak jalo amung kesabaran mugi Allah paring kesempatan mung ngadem atiku ben aku ra mlayu dan tanggung jawabmu iku palsu no aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman dodeno jane aku tresno lilakno aku lungo ra kuat nandang rasa rasa keronto-ronto cintamu sudah enggak beneran aku cuma buat mainan dodeno jane aku tresno lilakno aku lungo tresno iki tutu mong dolanan kabe mau amarga kahanan sing tak jalo amung kesabaran mugi Allah paring kesempatan mung ngadem atiku ben aku ra mlayu dan tanggung jawabmu iku palsu no aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman.